nutupi keelekan niku. Ajeng fama syukrul auzudain, napa syukure kuping loro niku? Panjenenganipun dawuhaken ida samu tabihi ma khairon awai tahu wa ida samu tabihi ma syarron kapan tahu. Amun sediramu ngrungokno perkara sing bagus, sediramu ngrekso njogo ngeling-eling diadai. Tapi lek ngrungokno perkara sing elek, sediramu gelem mendem. Bisa disimpen mboten di mboten direken. Ngantos ditagen ingkang dipun tagenaken dumugi fama syukrul farji. Napa to syukure farji niku? Dipun dawuhaken nyukuri farji kuwi kaya sing dijawane Allah Taala walladzina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Walazina lan wong akeh humkang utawi lazina iku lifurujihim maring pira-pira verjine lazina iku hafizuna padha gelem ngrekso kabeh direkso dijogo ora biayaan ora cerongoan ora kok anger enek batuk klemes terus nantang iku mboten tapi dikhususnya illa ala azwajihim kejaba ing ngatasé pira-pira bojine lazina auma malakat utawa budak malakat kang wis duweni wis miliki apa aymanuhum pira-pira tangane lazina tegese budak wadon utawa amat nek gelem ngono fa innahum mongko sak temene lazina wong sing gelem jaga verjine iku iku fa innahum mongko sak temene lazina iku ghairu malumin ora dipaidu ora dicacat tidak tercela. Saterusipun tiyang kala wau lajeng matur malih dhateng Syekh Abu Hazm, fama syukru rajulain rijlaini. Fama mongko ta inapa niku syukru rijlaini syukure sikil loro. Kala dawuh sapa Syekh Abu Hazm, in ra'aita lamun ningali sapa sira sayaan ing suwiji-wiji robatta robatta kang ngalap manfaat sapa sirahu ing sayaan istakmalta mongko nglakokaken sapa sirahu ma ing sikil loro fihi ing dalem sayaan. Dadi lek panjenengan kuwi wis yakin ana perkara sing manfaat awakmu dunya akhirat parah ngono nganggo sikilmu iku jenenge nyukuri nyukuri duwe sikil loro wis genah krungu kabar lek enek pengajian budal lho wis genah krungu azan jamaah mlaku nganggo sikilmu iku jenenge nyukuri sikil loro. Suwali ewa inro aita lamun ningali sopo siro saya anu siji iji makota kang gendu sopo siro hu in saya an. Nek gue ngerti anek perkara sing gue gak demen sing dasare gak demen gue mau krono gue ngerti gue gak manfaati kafafta mongko nyegah sopo siro huma ing karone sikil loro dicegah an amalihi saking nandani sayaan. Nek jelas-jelas ana perkara sing madharati ya ora manfaati dunia akhirat ya aja budal wis tengok-tengok ae ndek omah iku jenenge nyukuri nikmate sikil. Wa anta utawi sira iku syakirun tetep syukur lillahi maring Allah Subhanahu wa taala. Dadi oleh ngempet ora kok ngempet karo gelo sayang gak sida gelo ludruk wah sayang ora sida semayan tapi justru gak sida niku terus syukur alhamdulillah dina iki aku diparingi iso ngempet sikilku ora melu-melu maksiat mboten kok wah ketun aku karo informasine piye malah mboten wonten jadi syukur krono berhasil ngempet. Men? Lah das capel. Fa amman syakara bi lisani. Fa amman moko fa amman. Moko ana penutahe wong sakara kang gelem syukur sapa man bi lisani kelawan lisane man. Ana wong syukur muni alhamdulillah pamane nganggo lisan. Tapi ternyata walam yaskur lan ora gelem syukur sapa man bijani akdoi kelawan sekabiane gawetane man. Wis iso titik-titik alhamdulillah. Alhamdulillah diparingi urip. Alhamdulillah paringi dhuwit aku. Alhamdulillah. Sedina iki men badine akeh. Ning nyatane panggah ora salat. Panggah glonjong, panggah maksiat. Iku. Sane iki lafal alhamdulillah niku lak pun dadi pun mboten dadi ibadah sing kathah. Wis dadi budaya. Wis dadi budaya. Alhamdulillah, ini wis koyo men sampai setingkat alah-alah ngono kok. Sajane riyen niku lafal alah-alah niku jane zikir aja. Asal iku Allah Allah, ngoten. Eling Allah sajane. Sakniki wong muni alah-alah niku wis gak ana maknane. Alah-alah ngono kok diparani. Blas nuansa zikire muni ilang. Kira-kira bujeng sese muni alhamdulillah niku ngoten. Alhamdulillah wis dadian sampai mungkin soal anak putu sing ora melok ngaji niku kira-kira maknane alhamdulillah apa wis ora roh. Sedangkep niku pantes-pantes sing muni alhamdulillah. Jadi iso syukur lisan tapi nyantane ngawetane mboten syukur. Iku famasalu mongko utawi contone to padane man iku kamasali rajulin. Kaya dini wong lanang lakukan iku keduman rajul nisaun utawi piro-piro dopo nisaun kisaun laung ikamasali rajulin kaya dini sepadane wong lanang lakukan iku keduman rajul kisaun utawi duwe wadah apa sandangan kok wadah sandangan kisaun duwe sandangan. Fa khadha mongko ngalap sapa man. Ngalap nyekel sapa man ditara sisi kelawan pucuke sandangan mau. Walam yalbas lan ora nganggo sapa man hu ing sandangan. Dadi wong syukur lisan ning ora syukur gawetane. Niku cara wong ngono mek nyekeli lengene kelawan pitok terus disangklit nang ning pundak ora dinggo, panggah edah edah bluder. Mboten niku mboten manfaati falam yanfa. Mongko ora manfaati. Hu ing man apa sing ora manfaati zalika mengkono-mengkono sandangan. Ora manfaati minal khari saking nolak panas wal gardilan adem wasalji lan pan salji wal matori lan udan. Ya untunge ngoten niku sik klambine kegawa. Tapi manfaate klambi niku wau mungkin enten gunane wong nek di cekel pucuke tok ngoten lho di malah nek perlu diarat-arat ngoten mawon. Yo ya, diarat-arat ngoten mawon. Akhire udan yo kodanan panas kepanasan. Lah niku mboten manfaati kangge kangge awake. Wa asma'ul ibarah utawi gemblengane tembung utawi sing luwih ngumpulna tembung ukara li syukri maring syukur iku kauluman dawe wong dawe ulama kala kang dawe sapa man asyukru ma'rifatun bil jinan wa zikrun bil lisan wa amalun bil arkan. Pokoke sing penak tembung sing paling gampang dieling-eling ngoten. Syukur sing komplit niku asyukru tapi syukur iku ma'rifatun ngerti lan sadar biljinani kelawan ati nyadari enek-enek nikmat. Wa zikru banjur nyebut-nyebut nikmat mau bil lisan kelawan lisan. Dan saat terus wa amalul lan gunakan nikmat mau bil arkani kelawan nganggu biro-biro ngautone awak. Niku kena tinggi rumus, kena tinggi rumus. Walaupun tu lazim, dah terus saat ni syukur sing niku awak komplit macam ni terus. Sing paling situ terus ni. Syukur sing minimal wong syukur niku terus. Walaupun utawi ukuran alazimu kang mesti mensyukuri ni'amin saking nyukuri piro-piro nikmat iku madawu kala kang wis dawuhaken ing masofal Junaid Syekh Junaid radhiyallahu anhu sina sa'ala nalikane takon hu ing Syekh Junaid sapa asiri Syekh Siri As-Sakhti radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Junaid di Syekh Junaid radhiyallahu anhu kuntu ana sapa ingsun ana iku baina ya daisiri ana ing ngersane Syekh As-Suri As-Sakhti radhiyallahu anhu wa ana utawi ingsun Syekh Junaid iku ibnu sab'in sinina bocah umur 7 tahun nalika kuwi umurku lagi 7 tahun. Wabaina jaya dairan iku ana ing ngersane Syekh Junaid dan Syekh Siri As-Sakhti jamaatun utawi ana golongan akeh ya takalamuna kang padha bicara sapa jamaatun fisukri tentang masalah syukur. Dadi nalika kuwi ana jamaah sing bahas soal syukur. Nah, aku melok ning kono kuwi. Tapi nalika kuwi aku di umur 7 tahun. Fakola mongko dawuh sapa Syekh Siri li maring ingsun ya gulam cara sak niki ya gulam iki bocah cilik jajal kuwi cilik melok-melok ngaji tak takoki jajal jawaben ma asyukru ma utai opo iku asyukru syukur wis disepuh-sepuh kan wis dibicara syukur niku ngeten syukur ngeten lah saiki jajal kuwi sing cah cilik. Jajal jawaban, syukur ku apa? Bisa kecandaku aku matur, fakultu moko matur sapa ingsun. Allah yuksallahu bin amin. Syukur ini lho nganu saya. Allah yuksar pintorat didurakani. Didurakani ini ku dimaksiati, dibangkangi. Sapa Allah Gusti Allah. Ora dibangkani binyamini kelan pira-pira nikmate Allah. Disini nalika enten tiyang nampa nikmat saking Allah niku mboten gunakne nikmat niku kanggo maksiat. Ini ku namine syukur. Faqala mongko dawuh sapa Syekh Siri luwih sepuh malih. Wah pinter kowe. Yusiku an yakuna hazuka minallah lisanuka fala azalu abki ala hadhihi kalimah yusiku mahmah di sini ku hampir saja yusiku mahmah ayakuna arep yen to ono apa sing ono hadzuka bagian sira minallahi saking Gusti Allah mah-mah apa iku khadzoka jadi bagian siro minallahi saking Gusti Allah apa sing jadi bagian siro lisanuka lisan siro maknane wis mah lisanmu kuwi jan tepat tenan kuwi persis dituduh sapa Gusti Allah jawane janis persis yo ngono kuwi syukur yo ngono kuwi jan tepat bagianmu kuwi wis sempurna sangka Gusti Allah. Akhire dirasa Syekh Junaid fala azalu mongko ora gingsir-gingsir sapa ingsun iku abki nangis sapa ingsun ala hadhihi kalimati ngatasé iki kalimah aku malah getun nangis lapo aku mongko jawab ngono. Akhire napa sing dimaksud kok diseng ditangisi napa nek terus dadi beban. Jadi beban dong, wis iso jawab berarti lan karek ngamal nih. Ngamal nih wis ngabot. Lha moko sakdum disukseni wong akeh. Ulama akeh adik teng ngersane wali terkenal namanya Syekh Asyiri Asakoti ini wali terkenal. Wah niku Syekh Junet Getun malah ngati-hati. Lah malah ngoten nggih, wong. Iso nemokno pinemu ngoten soal pinemu ngoten anggere wong saged utak-utik iso nemu ten. Tapi ngencakne tenggene lakon kok gampang. Ben kan terus jadi beban. Jadi beban. Sekali wong pun ngucap nggih ngoten niku nggih ngono ya ya. Damel nggih. Tapi ngencakne kan ya angel. Nggih wingi wis diomongne mbincing dugi setengah 7 ngoten. Ngencakne ya angel kok. Ngencakne ya angel. Panggah cek molor ae, metune panggah jam 7 ae kan. Mula niku sak teruse dawuh saking Al-Hikam. Dipun terusaken dening Syekh Ibnu Athaillah wonten ing Al-Hikam sing berkaitan kali soal syukur sing pun didhawuhke wau. Demel-demel ucapan niku gampang napa malih. Nalika pun wonten kenikmatan peparing sing bagus saking Allah. Ning kenyataan pun sadar lek niku kenikmatan saking Allah banjur praktek dalam keseharian niku mboten dang muncul keapian sing diharepne saka nikmat niku. Niku malah kuwatir. Mergo nikmat mangke berubah dados istidraj. Bahayane teng mriku niku. Mula didhawuhaken teng mriki khauf min wujudi ihsanihi ilaika. Wa dawami isaatika ma'ahu. An yakuna dzalika istidrajan laka. Khaf petiyo sapa sira. Wedi min wujudi ihsanihi saking wujudi kebagusane Allah. Peparingi Allah kang bagus ilai kamareng sira. Tegese nikmat. Kowe wedi oleh ana nikmat sing tumiba marang sliramu. Tapi nyatane wadawami isa atika lan terus menerusi keeleanmu ma'ahu sertane Allah. Nikmate terus diwehno, ning nyatane maksiate terus mbok lakokno. Kuwi wedya, wedian yakuna ing yen to ana apa dalika mengkono-mengkono. Nikmat ana iku istidrojan dadi panglulu lakamaring sira. Bisa panglulu niku ojo ngarane panglulu sakjane pasane istidraj niku napa nggih istilahe gal titik didohne saka rahmate Gusti Allah bentuke aku bentuk nek nikmat bentuke bentuk nikmat sakjane bendu tapi penampilan bentuke bentuk peparing lan nikmat lha niku kan malah kudune. Mau nanti lulu orang kerasan kan malah terus. Iya leh, kan oleh Pak Sulono kabe, Pak Geri Babatono kabe, pinter. Padahal di lulu ni enggak sih ni. Mungkin wes keliru, nama wes keliru. Pak Geri luntas apa-apa kena gorambanan bendino malah dibabati. Sensasi saya kidul. Malah karo bapak, ya kan oleh pinter. Entek lo kabeh iku sing kulon sisan sing ngetani entek lo lah ora arek dilulu dilem iku rumangsane apik ngono jare apik karo bapak buah bati tenan iku wong mboten sadar ngene kudu wedi mergi Allah taala ndawahaken sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun sanastadriju bakal nglulu sapa ingsun rum ing wong sing kufur nikmat min haitsu la ya'lamun saking sekirane ora padha ngerti sapa wong sing kufur nikmat. Mula yang mukmin sing sejati niku selalu duwe sikap ngati-hati. Selalu duwe sikap wedi lan kuwatir terhadap napa kemawon. Al khaufu ta'i wedi. Wedi minal istidroji saking dilulu bini ame klan piro-piro nikmat iku min sifatil mukminin setengah saking pira-pira sifate wong mukmin. Iki tenang ta. Bapakne jenengan bisa diparingi tapi diluru ngono lek roh niku pengelulu napa nggih enak. Ayo entekno awas agak bontekno. Diweno kabeh mergo royoan karo adike. Royoan apa? Royoan pentol bakso. Waduh, mergo jareke batane jare adike cacake pentole 5. Lah kok mau papat ngono surup dal ngono sadere. Wis rene kale-kale sing gedhe kon kale. Sorong mak. Ayo entekno kulo entekno iku. Ayo yo enak mangan model ngoten iki. Ya. Seringkali kulon jenengan niku salah tafsir. Kadang-kadang jika ini nikmat niku rumangsane dimulyakne Gusti Allah. Robbi akraman rasane ngoten. Ini niku lho wong nek mulya ngene iki ora salah tritik oleh duit akeh. Malah ngoten iki. Ngono mulya sing iki. Nek wong sing salah-salah terale duit rezekine seret percuma salate iki. Niku malah dodro niku. Niku mboten wong mukmin, lek wong mukmin mboten. Wong mukmin niku siti teliti, ngati-ati. Sing nikmat ya mbak yo, panggah enten kekhawatiran bahwa di situ ada bahaya, ada bahaya. Enek bebaya sing arep temeka, upama diparingi bilai, ya ora cilekati mergo ning jero bilai kuwi ana welas asih Gusti. Awak iki tangga stabil mawon. Wong mukmin iki. Ora kliwat. Wa azamul khaufi tawi. Ora anane wedi. Nunggu saking istidraj. Ma'dawami sertane terus-menerus alal isaati ngatasi gawe Allah. Buktine ora wedi lho, terus maksiat kok kendel. Malah ngatane kok terus main kok malah sugih. Main aku main itu di enam tukang main. Nanti saya kira tahu lara aku. Jadi wong-wong ada kakek dolan ning komplek itu jadi kena nyakit lamin jadi kena aib. Ya jadi apa? Wah aku colom sampai semenit tua aku tidak uang wedok kurang-kurang pangkah tahes saja. Ini aku berarti hati model wong kafir niku sifate wong kafir niku men sifat kafirin ngoten setengah saking pira-pira sifate wong kafir yakulu dawuh sapa sah men amaratul istidraj iku setengah saking pira-pira tetenger istidraj termasuk tanda-tandane wong dilulu Gusti Allah. Ruku busayati utawi ngelakoni keelean, kejahatan. Dan tandanya yang nomor loro wal ikhtiraru lan kapusan, kabujuk. Kabujuk bisa manil mahlati kelawan mangsane dinteni Gusti Allah. Jadi nalika Gusti Allah ngenteni, dinteni terus jarno engko lak ngerti-ngerti dhewe. Kat malaikat aja wis susu disiksa sekat entenono bek menawa engko arep mati sadar niku jenenge zaman malah dicintai lah kok malah ora rumangsa malah dodro. Oh niku jenenge wong dilulu terus malah nandani keelekan niku sok-sok niku pancen sifat kemendel niki lek sing nglakoni wong mboten ngerti ngoten kadang-kadang mboten masalah kan artinya wong gampang maklum ya maklum ora ngerti yo tapi kadang-kadang wong sing nglakoni wong pinter wis dadi panutan malah kadang-kadang jereke wis tau duwe karomah barang ngoten nglakoni cewekan mboten disadari. Niku sakit jadi pengelulu. Sampai ngoten. Tiang sing pun diatur ke wau. Krono wis sudah metu karomae, krono wis metu kemuliaane. Nyatane wis kendel nglakoni maksiat. Malah kados sinten niku Kiai Barseso niku nggih. Kabujuk. tak bujuk. Mergo nyatane siksane ra teko-teko. Nek pancene aku nglakoni maksiat ibendone Gusti Allah mesti raiku wis ireng kabeh. Nyatane aku mundhak akeh pengikutku. Lah aku sing nglakoni maksiat ora apa-apa, malah ngoten iki. Jelalah niku sing anak buahe ngoten niku ya malah oleh ya ini lo enggak masalah, enggak wis wong makrifat. Nah, ini niku terus jodro wis wae ngoten. Jodro. Mergo ya mbake wa hamlu ta'khiril uqubati lan ngemperno. Ngemperno niku nanggung, ini nanggung ngira-ngira. Ngira-ngira mundure siksaan. Diemperno cara jane dimaknani ngoten. Dioleh-olehi ala istiqaqil muslah. Ing ngatasé bisa wusul. Lumawian total. Mergo sakjane anane ora ndang ditekakno siksane iku mergo diiman karo Gusti Allah dinteni. Mbok menawa krana ndeke wis pinter, wis tau roh rasane zikir, wis tau duwe karomah barang kuwi ndang ngelinga. Jane ngoten hikmah niku ora ndang teko siksane. Lah kok malah yang ini gelo, wong gelo susul yang ini. Mak siat rite enggak masalah. Jadi nggak gue cari lu, nggak gue ciri dani gue siala. Bicar, gue lagi ridho karo putumu, mecah no piring barang lah gak diseneni. Lagi matan dani, lagi matan gak jane. Tapi itu karena dorongan dari nafsu yang merasa aman tadi, secara nggak sadar itu akan menjadi apa? Panglulu nih kau. Wow. Panglulu itu bahasa Indonesia apa panglulu? Mak gula bahasa Indonesia ni ngelulu bahasa Indonesia ni apa? Angel loh, kan? Apa? Bahasa Indonesia ni apa mas punya? Ngelulu ni bahasa Indonesia ni angel gula i. Gula enak sih ngusul ya, tilpuno. Anu i ngelulu ni bahasa Indonesia ni ngeten. Kalau gula i rasa ketemu ni. Apa ngelulu ni? Ah. Wahada. Wahada utawi kiki diparingi nikmat terus nglakoni elek dinteni Gusti Allah rumangsane malah ndang iso wusul iku mina makri setengah saking rekodaya utawa makar tipu dayane Allah al-khafi kang samar niku jenenge makru wallahu khairul makirin Allah niku bagus-baguse kang padha mereka doyo langsung warian total saking napa sing diduga. Banyak orang menduga bahwa dia itu sukses tapi sebenarnya dia itu gagal total dari cita-citanya. Oh ngoten. Mula qala dawuh sapa Allah taala sanastadrijuhum bakal ngelulu sapa ingsun hum ing wong kafir min haitsu la ya'lamun saking sekirane ora padha ngerti sapa wong kafir. Ae layas uruna tegese ora padha ngrasa, ora padha rumangsa sapa wong kafir bidzalika kelawan mengkono-mengkono panglulune mau. Pancen wong dilulune kuwi lek ketutup atine gak krasa tumpul perasaane niku. Sen tenang mawon kaya kaya ora salah ngono, mek ora salah kemangsane ndeke. Ora rumangsa nek salah wis cuek ngoten. Padahal jane sing lulu niku cara wong biasa. Wis dikit-dikit. Wis dadi pun ngoten. Nek Allah mboten dikit-dikit, Allah niku pancen ngenteni amhilhum ruwaida. Dinteni sampai napa? Sampai glorok-glorok arep mati niku. Tapi lek wong niku jatahe pancen jatah cilaka niku ya. Wis sampai glorok-glorok pandah. Pandah rumangsa apik. Ngoten. Sing dimaksud makru, makru makar, makar rekodaya tipu daya. Niku napa wa wa utawi makrul khafi. Iku an yulqa. Arep yen to diseleh. Ditibakaken fi aumahamihim ing dalam pira-pira penyonone. Wong kafir. Apa sing diselehaken annahum rumongso sak temene wong kafir iku ala saiki ning atase oleh suwi-wiji sing manfaati. Artinya dia merasa dapat tempat di sisi Allah. nalika maksiat ning malah diparingi. Nalika ndek maksiat ning malah mandi. Ngoten lho tiyang niku sing wis mandi nambani apa-apa gampang terus akhire nglakoni maksiat, lah kok malah pasine akeh. Iku jenenge alasai. Niku kali Allah Taala ning jero atine diselehaken Allah rasa lek. Lho ya ngene iki lho. Malah ngoten. Ya ngene iki lho. Wong lek kadung cedhek karo disalahi maksiat-maksiat ritek enggak masalah. Lho niku niku rekod dhewe saking Allah. Padahal walaisu. Walaisu lan ora ana sapa wong kafir iku kadhalika kaya mengkono-mengkono sing dinyono wae. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah bagaimana mereka lias tadrija? Kali Allah Taala kok dijamil ngoten mergo napa? Lias tadrija supaya nyicil sapa Allah. Ngundakno nggal titik sapa Allahum ing wong kafir sayan ing setitik fasayan gal setitik ditumpuk-tumpuk nggih penake diterusno terus. Susi tambah demen, tambah demen, tambah demen. Hatta yakhudha sehingga ngalap nyiksa sapa Allah. Hum ing wong kafir disiksa bertatan kelawan sak dadaan. Ngoten, gal titi. Gal titi diterusno, maksiate diterusno. Susi terus numpuk rek jadi masalah besar. Kira-kira nih kayak nak naudzubillah saja ni, tapi insya Allah mungkin insya Allah. Indonesia ni kalau gusola di mulai orde baru, mulai orang patek seneng ngaji, seneng nyambut gawe, seneng kredit, malah, alah nyatane aku ibadah ukur-ukur ni nyambut gaya penak. Nah, akhirnya merot jajaan terjadi krisis juga, kerasa-kerasa tapi ya. Nek panjangnya aku ini maksiat nganu ya mesti ini orang iso ini nyata ini cek iso berarti orang apa-apa wes itu dilulu dilulu kama kola kaya oleh jauh sapa Allah Ta'ala wonten ing surat surat napa ini surat sampai surat Al-An'am falamma nasu mongko nalikane padha lali sapa wong kafir maing barang zukru kang wis dielingaken sapa wong kafir bi kelawan ma spine terus ayat Qurane ngene lho lali ra nggo Quran mengko kitabe sing aran wong hafal Quran lah sing maca gak hafal Quran di diangen-angen kali sing aran terus paling sing maca sebenarnya pinter kayak aku ngoten dadi orang diterusno ayat ini isyaratan isyaratan awe isyarah ila mukhalafatihim maring oleh nulayani wong kafir wa isyanihim lan oleh duraka wong kafir fatahna terus ini dadi nalikane padha lali nalikane dielingno malah lali ndodro oleh padha maksiat. Karena Allah malah dibuka. Fatahna maka buka sapa ingsun alaihim ing atase wong kafir, buka abwaba kulli sayi ing pira-pira lawange saben-saben siji-siji. Akhire usaha ngene sukses, damel sukses ngomong sak kecap oleh bupati, ngapusi kuru-kuru oleh pirang-pirang hektar ngoten. Tanda tangan eret-eret wis oleh alas kurang-kurang gunung. Wah, terus dibuka kabeh sampai orang enek wong wani. Sing kono dikuasani, kono dikuasani. Sampai kabeh tu nyucuk tangane dhewe, malah ngoten. Malah ana sebagian sing ngangkat dadi bapak pembangunan barang. Kena kabeh ampun niku. Lho niku. Akhire terus ndi? Fatahna tegese terus ndi? Dimaksud abwaba kulli sayyi niku maknane napa? Ayo fatahna tegese buka sapa ingsun. Buka sapa ing sunah lahim ing atase wong sing padha kufur. Padha kufur nikmat. Buka asbabal afiyati ing kira-kira sebab-sebabe kasantosan. Wa abwaabar rafahiyati lan pira-pira sebab-sebabe ke sentuh apa rafahiyah niku kemewahan. Sing asale yen panen setahun mek pisan terus delalah ana teori panca usaha terus napa? Setahun iso ping telu, malah nek sing ngoyo niku panen kurang selapan wis nyebar. Setahun iso ping papat. Panen setahun ping papat. Tapi ya ora jenget pangan tikus kabeh lho ngoten niku. Iku sik mending lek ndang dipangan tikus ngono ndang eling. Lek malah dikai hasil sing akeh. Iku terus dawa-dawa lakone. Dawa-dawa lakone. Iki kula golek ayate. Surat Al-An'am ayat sekawan dosa. Ayat sekawan dosa sekawan. Ayat sekawan dosa sekawan. Ngeten. Walladzina kadzabu bi ayatina summun wa bukmun fi dzulumat. Mayasa illahu yudlilhu wa mayasa yaj'alhu ala surati mustaqim. Yang tiang sing boten ngandel, ringkes mawon ini. Yang tiang sing boten ngandel dateng ayat-ayate Allah. Kalau dikane hati-hati lho, kowe awakmu wis nyambut gawe wis penak, kok bojo mbok ndodro ae. Biyen iku penghasilanmu sedina mek 10 saiki wis iso kasil sedina 100.000, aja malah mbok tuku bir ae. Aja malah mbok nggo dolan ning komplek ae. Mbok undang tobat ngono. Lha niku padha alah ra ngandel. Dawuh Allah wong sing ngono kuwi summun wa bukmun. Summun budak. Budak mboten mawon lah, ngono tuli kok kapien. Sumun budek waktu mun lan bisu wis bisu atine gak iso nampa katek si julumat wis budek bisu manggone ning peteng iki wah bisu ning peteng budek bisu wah peteng pisan iku arep njaluk tulung ngoten wis mula karek bejo-bejo. Man yasailahu manutai sapa ku yasak ngarsakaken sapa Allah ing man sapa Allah Gusti Allah ing man yudlil mongko nyasaraken sapa Allah ing man lek pancen karo Allah taala wong ngoten niku disasar ya geli sae kesasar wong pancen ning peteng-peteng jelalah oleh kanca malah ngombyong ya ngono sing bener malah kok jelalah tapi lek sing bejo wa manutai sapa wong ku yasak ngarsakaken sapa Allah ing man ing bejo ya ja'al mongkon dadekaken sapa Allah ing man didadekno ala surati mustaqim ing atase dalan kang bener. Nek wong sik bejo niku wis kedelep-delep wis dilalah niku oleh kanca iku kanca apik. Ditlateni ambek kancane niku wis to ngono. Jadi akhire niku kok nyantri kok mboten suwe-suwe niku sik bejo padahal kira banyak-banyak ra karo-karuan. Mboten. Kul ara'aitum in atakum adzabullahi aw atakum as-sa'atu aghairallahi tad'un in kuntum shadiqin. Dawuh Muhammad nalikane siksane Gusti Allah ki wis teko utawa saat tekane kiamat ki wis teko, apa enek to wong sing sambat ning liyane Gusti Allah ki wis apa ya enek. Ngen. Yo file, wah sakniki iki istighosah larise ra karuan. Wabung, sambat sapa-sapa apa doran duwe ne? Bal iyahu tad'una fayaksifu ma tad'una ilaihi insya'a watan sauna ma tusrikun. Sing akeh wong niku wis kepepet oleh siksa niku. Niku padha ngundang-undang donga-donga ning Gusti Allah. Akhire Allah terus mungkin sik welas diwelasi terus dibuka nikmate. Dan, tapi ya terus podo sadar lali karo nopo sing dimusyriki artinya yang dulu menjadi kebiasaan jelek itu sudah ditinggalkan. Niku pun wajar ngoten niku. Tapi enten malih sing walaqad arsalna ila ummin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa wa ad-dharra la'allahum yatadarraun. Biyen niku wis akeh umat Muhammad. Umat-umat sing dhisik sing wis tak kirimi utusan sadurunge sliramu kuwi kuwi pancen tak pepet sekali salah langsung tak tekakno siksane. Langsung tak tekakno siksane. Maksiat didhawuhi Nabi kok ora manut langsung ana udan watu. Langsung mereka apa la Allahum ya tadarraun dan DPDP. Falaula idza'ahum ba'suna tadarraun. Nanyen yo mbok yo nalikane siksane Allah wis teko itu du gelem padha DPDP. Tapi wong ati iku kadung atos, walakin qasat qulubu. Tapi wong atine wis kadung atos. Wa zayyana lahum syaitanul. Setan wis menghias-hias pada apa yang mereka perbuat. Akhire kelakuan sing elek ku jare setan apik. Nggih, ngoten. Sampai falam manasula niki ketemu. Niki jenenge ngeri kula. Kita apa menyang wis ahli Quran ya tidak. Nulis sih botol ngoten mawon kon terus lho dewe. Sing ngaji rapal Quran. Falam manasu mongko nalikane wis padha lali. Sapa umat sing kafir wau maing barang dikuru kang wis dilingno utusan. Padha dilingno sapa umat bihi kelawan ma fatahna alaihim abwaba kulli syai. Ana wanyen umat kuwi sing tak gawe ngono kuwi. Dilingno rasul dhewe pandharan ngandel malah padha lali karo Allah taala malah dibuka sekabehane suwi-wiji. Hatta idza farihu sehingga tekalane padha bungah sapa umat mau bima kelawan kenikmatan utuh kang wis diparingi sapa umat akhadnahum baghtatan akhadna mongko nyiksa sapa ingsun hum ing umat baghtatan kelawan dadaan fa idza hum mongko dumadaan hum utawi umat iku mublisuna padha pacet-pacet motor jawane lho. Yang mobilis luna padha kesiksa kabeh. Dan waquti ada birul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Niku lakone ada birul qaum, pungkasane kaum sing padha zalamu kuwi ya kutia, mesti terputus dari harapan mereka. Harapan mereka, aturan-aturan mereka diputus semua oleh Allah. Pembangunan jangka panjang tahap kedua lah embele gedes. Kutia, kau zolamu, akeh wong zolim, mulai tukang parkir sampai presiden, sampai menteri, sampai sebagian yo santri, sebagian yo kiai, sebagian bapak, sebagian anak lakone du meleset kabeh. Akhirnya kok putus semua cita-cita dan harapan mereka. Nah kok akhirnya alhamdulillahirobbilai cara jadi syukur. Ngoten, ya alhamdulillah isih disiksa nalika sik teng donya ngoten lho. Sehingga bagi yang sadar masih tetap sadar bahwa ini kita harus kembali kepada Allah. Ya untung jane sing sadar gelem melok ngaji hikam. Gitu ge, untung jane sing sadar noto ati, nek sing sadar oh tibake salah semua langkah-langkah saya. Niku untung mulane sik muni alhamdulillah. Niku. Hatta idza farihu sehingga tetkalane podo bunga sopo umat bima kelawan nikmat utuh kang mesti paringi sopo umat minal hudufi duniawiyati rupane piro-piro peningkatan duniawiyah piro-piro bagian-bagian duniawi kan nyambut gawe gampang ini gampang usaha ini gampang lah tetap penginan ini kok wah jen duwe 250.000 mulai gue sepeda motor iya. Wis nggo enek nggo KTP karo KSK ngono tok oleh nggo sepeda motor kredit. Nggih to? Wah, bungso ngono urung lunang tabrakan jebret. Lah, kleset-kleset to nggih. Iye nggo kadung rusak anu niku. Niku nalika bunga-bunga. Tekane ngono pas bunga-bunga. Padha bangga-bangga dadi bangsa yang swasembada pangan anu-anu wis. Semua dulu lunjak-lunjak. Nah, saya ini malah import. Jere tanah, nopo subur makmur, Wah jinawe jare napa tukul kang sarwa tinandur nggih subur kang sarwa tinandur murah kang sarwa tinuku bako ijek do dengap-dengap niku bartatan namanya. Akhadnahum bartatan mongko ngalap sapa ingsun dise nyiksa sapa ingsun hum ing umat mau bartatan kelawan dadaan ay fajatan dise ujug-ujug ujug-ujug niku ujug-ujug niku wis ora roh mula bukane tanpa babi budi sik mara gruak longsor gruak udan salah mongso juget tikus merajalela juget demam berdarah juget wah wis moro-moro wong dunamu ngobongi kopi gowesan so wah wis pokoknya wis ruwet kabeh niki krana pun bibite wis suwe ngoten lho bibit lali niku wis suwe ngoten bibit lali wis suwe walam yaskuru lan ora gelem padha syukur sapa wong akeh ala ya ing atase nikmat dirujuki kelawan baline wong akeh minasake nikmat bali ilaina marang ingsun Allah mergo gak gelem syukur gak gelem bali ning ingsun yo disiksa dadaan fa idzahum tumatan hum utawi wazina iku mublisuna padha putus asa kleset-kleset ay ayisuna tegese padha putus kabeh qanituna tegese padha putus menar rahmati saking rahmate Gusti Allah. Nek sakniki kan malah enten sing dodro to. Dodro malah nyalahno sapa-sapa ora ndang eling Allah to lho. Ini krisis ini kan gara-gara ini. Nah ini korupsi yang sekarang terjadi itu semakin tinggi semenjak adanya presiden baru ini malah KKN merajalela. Ini bibitnya wis suwe kok. Malah disalahno mung saiki. Iki piye to kok ora karu-karuan. Wis ora usah KKN ngomong, ora usah nyalane. Ayo ndang balik tuh njaluk ngapura Gusti Allah. Beres. Ora usah nuding kono nuding kene. Sakit banget lah beres ya. Nyata nih saya kiko nyambut gawe angel mergo kowe gak rukun mbek bojomu kok. Malah nyambut gawe lha piye wong wayahe budal ning pasar mestine iso ndang budal eren ngenteni bojone sumeh dhisik. Malah tekane awan langganane kadung aleh. Ya aja lek rukun. Jamaah bareng wong loro. Nggih lha nggih berjamaah langsung budal ning pasar wong loro. Ora oleh badi oleh ayam. Nggih, oleh ayam. Tapi kadang-kadang alah masih ora rukun aku nyambut gejen ora apa-apa, malah penak rakelong. Ya, terusno ngono. Eh, banyak karo Gusti Allah katanya digawe gampang ngoten niku. Digawe gampang, bangsa pisah sing lanang nyambut gawe dhewe, sing wedok nyambut gawe dhewe. Padha oleh batine tapi lali bahwa dia kehilangan ketentraman. Ya, ini kubar tatan namanya. Sesuai putus asa. Wah, ini ku ayat sing dijawani Allah tengene surat Al-An'am. Wau kula kawiti mulai ayat tigang doso songo ngantos kawan doso sekawan gangsal ayat. Kala dawuh sapa Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu taala anhu. Ikauli ta'ala ing dalam nafsihi dawai Allah ta'ala sanastadrijuhum min haithulaya alamun. Kami di ayatnya si, ayat yang diwau. Tapi sing nafsihi Syekh Sinan Sahal bin Abdullah At-Tustari. Syekh ayat sanastadrijuhum min haithulaya alamun itu menggah panjenengan terus pun itu Syekh. Sanastadrijuhu bakal ngelulu sopa ing sun hum ing wong sing ora syukur tak lulu min khaythulaya alamun saking sekirane ora podo ngerti. Dawipun Syekh Sahal bin Abdullah ngeten. Kuwi kaya-kaya dawuh ngene, namuddu. Namuddu bakal maringi peparing sapa ingsun hum ing wong sing kufur nikmat. Tak paringi bini ami kelawan pira-pira nikmat. Malahan tapi wanunsi lan nglalekaken sapa ingsun bin ing wong sing kufur nikmat tak lalekno asyukra ing bisa syukur alaiha ing atase nikmat. Jadi salah sisine bentuk pengelulu kuwi ya kuwi nalikane nikmat terus diparingno ning lali ora bisa syukur. Terus e piye faida rokanu mongko tekalane wis padha condong. Padha condong sapa ladina, wong akeh sing padha kufur nikmat mau, condong ilang nikmati maring nikmat. Nalikane padha condong padha napa? Nguber rokanu niku kesedot. Kesedot nikmat mau sampai nikmate kuwi sing dadi cita-cita. Sampai nikmate kuwi sing dadi tempat bergantung. Sampai nikmatnya itu menjadi sesuatu yang sulit dipisah dari dirinya. Wahu jiguran banjur terhijab sapa wong akeh anil mun ini saking pangeran kang paring nikmat. Sampai blas pangeran kuwi ora diitung blas. Ughizu mongko padha disiksa sapa lali. Niku maknane istidraj napa niku. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Athaillah Syekh Ibnu Athaillah kulama ahdasu khati'atan jaddatna lahum nikmatan wa ansainahum al-istighfar min tilkal khati'ah. Lek dawuh Syekh Ibnu Athaillah sampun salah wonten ing kitab At-Tanwir. Iki enten penafsiran malih soal ayat niku wau. Enten ayat sanastadrijuhum marpak lulu dawe Allah. Sampai uang-uang dura sadar. Niku sing dimaksud lulu niku das pundi? Syekh Ibnu Athaillah maringi tafsiran ngene lho dilulu kuwi kulama ahdasu nalikane padha gawe anyar sapa wong akeh sing lali nikmat, lali syukur, gawe khotiatan ing kesalahan. Angger ndeke gawe salah, malah-malah tak jedetna mongko nganyarna sapa ingsun lahu maring wong akeh mau nikmatan ing nikmat. Angger ndeke nglakoni salah, malah tak kei nikmat. Wa ansainalan nglalekna sapa ingsun hum ing wong sing lali nikmat, lali syukur, tak lalekna al istighfar ing bisa istighfar mintil kal khotiati saking mengkono-mengkono keluputan. Sampai akhirnya moro-moro mati ngoten mawon. Nauzu billah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi keselamatan kawilujengan saestu-estu saged awas atine setiti teliti nalikane dipun paringi kenikmatan saged syukur mboten gampang banggane kenikmatan sing napa dumugi sampai kemendel wani maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabaraka wa ala sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amihi wa yukafi nazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa masabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi ya man biyadihi al-khayru kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.